ارفع الصوت، ارفع الصوت ما اسمع. قال تحروا، خطأ صلاة، تحروا dengarkan dulu temannya. Kum. Tidak ada fil witri, barakallahu fikum. Uru. Nah. Nah. Ah. Nah, bukan pakai min. Fil witri. Nah, baca. Ana Aisyah. Nah, ba'dahu. Lailatul Naam. Iqra. Aro aro. والباقون اقرأوا جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf al-ulama' fi ta'yin Lailatul Qadr. Wa haka fiha al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari 47 qawlan.